Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan yang sangat penting terkait dengan kewajiban kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mentauhidkannya. Dan ini adalah perkara yang kita diciptakan untuknya. Kita diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Mengesakan Allah di dalam ibadah. Naam. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 6 bab. Telah membaca 6 buah bab dalam kitab Tauhid. Dan kita akan masuk kepada bab yang ketujuh. Al-babus sabi'. Yaitu babun minasyirk labsul halqah wal khayti wa nahwihima liraf'il bala'i au daf'ih. Bab penjelasan bahwasanya termasuk bentuk kesyirikan adalah memakai gelang atau khayyut, ya, ikatan-ikatan yang dimaksudkan untuk mengangkat bala, ya, atau menolak bala. Jadi memakai ini semuanya, memakai gelang, memakai ikatan-ikatan atau yang lain, ya, yang semisal dengan itu, dengan maksud untuk menolak bala, ya, dengan maksud tolak bala. Atau mengangkat bala yang sudah menimpa. Ya, ini termasuk dari bentuk kesyirikan. Termasuk dari asyirku billah azza wa jalla. Mulai dari bab ini, ya, sampai selesai kitab tauhid, ya, sebagaimana diterangkan oleh muallif, ini adalah penjelasan dan rincian tentang bagaimana seorang memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat seorang menanam pohon yang pohon itu bisa tumbuh berkembang, ya. Bisa sakit, bisa rusak, bahkan bisa mati. Iya. Dan seperti itulah kalimat La ilaha illallah. Dipermisalkan di dalam Al-Quranul Karim dengan sebuah pohon, yaitu kurma, nahlah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Ibrahim. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memisalkan iman, memisalkan kalimat La ilaha illallah dengan sebuah pohon. Kasyajaratin tayyibah. Seperti sebuah pohon yang tayyibah. Asluha thabitun wa far'uha fissama. Yang akarnya menghujam ke dalam bumi dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Iya, seperti itulah perumpamaan orang yang beriman, seperti itulah perumpamaan kalimat La ilaha illallah. Dan kewajiban seorang muwahhid adalah menjaga pohon itu. Menyiraminya. Memperhatikan penyakit-penyakit yang ada padanya. Ya, memupuknya. Sehingga tanaman itu menjadi indah, kokoh. Dan memberikan buahnya setiap saat. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Pohon tadi memberikan buahnya setiap saat dengan izin Rabb-nya. Iya. Punya kewajiban untuk menjaga ya, kalimat La ilaha illallah, menjaga tauhid dari perkara-perkara yang merusak. Naam. Pohon kurma itu bisa sakit, tapi masih hidup. Bisa berkurang keindahannya, namun juga masih hidup. Ya. Kering daun-daunnya, tapi masih hidup. Buahnya tidak ada, tapi ya dia masih hidup. Namun bisa juga mati. Ya. Ketika ada hal-hal yang memang menjadikan pohon itu mati. Dipotong akarnya, semuanya. Ya. Bagian bawah. Tidak tersisa kecuali batang yang di tengah sampai ke atas. Daun, bunga, buah, mati semuanya. Karena pokoknya, asasnya dihancurkan. Iya. Asy-Syaikh rahimahullah pada bab ini, bab yang ketujuh, beliau akan menjelaskan, ya, mulai menjelaskan perkara-perkara yang berlawanan dengan tauhid. Ya. Yang berlawanan dengan tauhid. Beliau awali dengan bab ini. Babun minasyirik, termasuk dari kesyirikan. Dan ini berlawanan dengan tauhid. Seorang memakai halqah, ya, seorang memakai gelang, memakai ya, ikatan, tali, wanahwihima atau yang semisal dengan itu, dengan maksud untuk lirafil bala, untuk mengangkat bala, ya, atau menolak bala. Nah, wabillahi taufiq. Fenomena ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, terjadi di tengah masyarakat. Ya. Ada seorang, ya, baru punya anak, ya, baru lahir anaknya, kemudian tangan bayi itu dikasih benang, ya, atau tali, diikat. Ketika ditanya untuk apa tali ini, dijawab oleh orang tuanya, ini untuk tolak bala, ya biar selamat, biar tidak ada setan yang mengganggu. Ya. Nah, ada lagi orang punya hewan, ya kambing atau yang lain, dikasih kalung, ya atau ada ikatan. Ketika ditanya untuk apa ini ikatan? Untuk apa tali ini diikatkan di sini? Dijawab oleh pemiliknya, ya untuk menolak bala. Agar kambing ini ya aman, agar kambing ini selalu sehat, tidak berpenyakit. Iya. Atau yang semisal dengan itu, ya. Digantungkan pada ya mobil, di spion depan atas. Nah, di spion atas depan itu ya dikasih gantungan. Dikasih gantungan tali ya. Baik. Untuk apa dikasih tali itu? Mungkin tali dia dapat dari ya kiainya atau orang yang dianggap pintar atau apa ya. Digantung apa tujuannya? Agar tidak kecelakaan. Menolak bala. Naam. fenomena ini terjadi di tengah masyarakat. Ya. Dan tidak boleh yang seperti itu terjadi demikian saja. Ketika ternyata itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Iya. Dan bab ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya, menjelaskan bahwasanya ya, yang seperti itu termasuk dari syirku billah azza wajal. Ya. Seorang yang memakai gelang, memakai kalung, memakai ikatan-ikatan ya, dengan maksud untuk menolak bala atau mengangkat bala yang telah mengenai dirinya, ini termasuk dari bentuk kesyirikan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab ini ya, Asy-Syaikh rahimahullah akan menyebutkan dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang memberikan bayan atau penjelasan bahwasanya ya, seorang memakai gelang, memakai kalung, memakai ikatan-ikatan entah pada dirinya atau digantungkan pada benda atau pada anaknya dengan niat untuk menolak bala atau untuk mengangkat bala, ini semuanya adalah bentuk kesyirikan. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan di sini ayat ya. Dalam surah Az-Zumar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang firman Allah ini menjelaskan bahwasanya ya, manfaat dan mudarat itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan-sesembahan selain Allah, makhluk-makhluk Allah tidak bisa ya, tidak bisa menolak mudharat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Kita baca ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'un min dunillah in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrih aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbi Allah alayhi yatawakkalul mutawakkilun." Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Nabi kepada mereka orang-orang musyrikin, kepada mereka orang-orang musyrikin, afara'aitum ma tad'una min dunillah, apa pendapat kalian tentang sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah, Latta, Uzza, Hubal, Manat, atau yang lain, ada yang menyembah malaikat. Perhatikan itu semuanya. Malaikat, orang-orang soleh, batu-batu, pohon-pohon, semua makhluk, sesembahan-sesembahan itu, berhala-berhala itu, yang kalian sembah selain Allah. Ya. Perhatikan. Apa pendapat kalian tentang sesembahan-sesembahan itu yang disembah selain Allah? In aradani Allahu bi dhurrin, jika Allah menghendaki ada madarat, ada kejelekan menimpa saya, hal hunna kashifatu dhurrih, apakah mereka sesembahan-sesembahan selain Allah itu bisa menyingkap madarat yang menimpa diriku? Jawabannya jelas tidak. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa menolak mudharat yang Allah telah tetapkan menimpa seseorang. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula seandainya yani Allah berkehendak menimpakan manfaat, memberikan manfaat an-naf'a. Au aradani birahmatin, atau Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberikan aku kebaikan. Ya. Hal hunna mumsikatu rahmati? Apakah sesembahan-sesembahan selain Allah itu bisa menghalangi rahmat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki? Ya. Allah berikan kepadaku. Semua jawabannya tidak. Manfaat dan mabarat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang demikian, cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala. Qul hasbiyallah, katakanlah wahai Nabi, hasbiyallah, Allah lah yang mencukupi aku. Allah kafi. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mencukupi aku. Ya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang bertawakal kepadanya. Naam. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Adalah ayat yang menjelaskan bahwasanya ya, manfaat dan mabarat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semuanya wajib bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kemudian hati kita ini bergantung kepada tali-tali, bergantung kepada gelang-gelang, bergantung pada apa yang digantungkan di ya, mobil-mobil itu untuk menolak bala, untuk mengangkat bencana. Nah, bayi yang baru lahir tadi, yang tadi dikasih gelang di tangannya, yang kata orang tuanya itu untuk menolak bala atau untuk mengangkat bala. Coba kita tanyakan kepada orang tadi. Pak, Bu, Bapak sudah memasang tali ini ya pada anak Bapak. Ya, dengan keyakinan tali ini bisa menolak bala. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau Allah menghendaki ada mabarat yang menimpa anak bapak ini, apakah tali itu memang bisa menolak apa yang Allah kehendaki? Naam. Apa bisa menolak? Tidak bisa. Kalau Allah menghendaki, ya, baik, anak bapak sakit tidak mungkin akan bisa ya, ada yang menolaknya. Oleh karena itu janganlah seorang bergantung kepada tali-tali itu ya. Ini tidak diizinkan oleh syariat, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah beliau membuat tali-tali untuk Al-Hasan wal Husain, cucu beliau atau putra-putri beliau? Tidak. Tetapi beliau bergantung dan bertawakal hanya kepada Allah. Beliau doakan Al-Hasan wal-Husain sebagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendoakan Ismail dan Ishaq. U'idhuka au u'idhukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kalian berdua, Al-Hasan wal Husain, dengan kalimat-kalimatnya yang maha sempurna dari gangguan syaitan, dari ain. Ya. Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Bukan bergantung kepada tali, bukan bergantung kepada ya, sesuatu yang diikat. Atau kita tanyakan kepada orang yang ya, menggantungkan sesuatu di mobil. Ya. Nah, menggantungkan ekor tupai, ekor bajing. Ya, ternyata bukan sekedar hiasan. Ya, kalau hiasan lain ceritanya. Ya, tapi itu bukan sekedar hiasan. Sebagian orang menggantungkan itu bukan sekedar hiasan. Untuk apa kamu gantung ini? Di spion mobilmu. Oh, ini ya akan menolak bala Oh, ini akan menolak bencana. Tapi kita tanyakan kepada orang ini, sang pemilik mobil. Nah, tolong jawab pertanyaan saya. Ya. Apakah memang ada Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita untuk ya, menempuh sebab ini? Satu. Apakah ada ya, Al-Quran dan Sunnah yang mengajarkan untuk menggantungkan sesuatu di kendaraan? Kemudian pertanyaan yang kedua. Anda sudah menggantungkan ini. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki ada kecelakaan menimpa mobil Bapak. Ya. Apakah ekor bajing yang digantungkan pada mobil Bapak ini bisa menolak kecelakaan tadi, bencana tadi? Tentu jawabannya tidak. Kalau demikian, hendaknya seorang bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada tali-tali, bukan kepada ikatan-ikatan, bukan kepada gantungan-gantungan yang digantungkan tadi. Keluar rumah, ya, berdoa, bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'alallah, saya bertawakal hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya, naik mobil, ya. Berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika akan safar, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan seterusnya dari doa. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami sehingga kami bisa menguasainya. Dan kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak bisa menguasai. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sebagaimana kami safar melakukan perjalanan, kami juga sedang safar menuju ya, negeri akhirat yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keluar rumah membaca doa, bertawakal hanya kepada Allah. Inilah sebab keselamatan. Bukan kemudian menggantungkan pada tali, ya, menggantungkan harapan kepada tali yang digantungkan, kepada gelang yang dipasang. Naam. Wabillahi taufiq. Jadi sekali lagi, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, ya. Apa yang terjadi di tengah manusia, di tengah masyarakat, ya, yang sebabnya adalah karena jahil kebanyakannya. Karena jahil, tidak tahu. Ya, atau karena bisikan-bisikan orang. Ya. Ya. Nah, ada yang menggantungkan pada jasad mereka, ada yang menggantungkan sesuatu pada jasad anak-anak mereka, ada yang menggantungkan pada mobil-mobil mereka, ada yang menggantungkan pada toko-toko dan kios-kios mereka agar laris, ada yang menggantungkan pada rumah-rumah mereka agar selamat dari pencurian, kebakaran. Ya. Nah, mereka menggantungkan itu semuanya. Mereka memasang tali-tali itu semuanya atau yang semisal dengan itu. Dengan tujuan untuk menolak bala atau untuk mengangkat bala. Ini semuanya adalah termasuk apa? Syirik. Hadza minasyirk. Ini termasuk syirik. Kenapa demikian? Li'annahu ta'alluqun 'ala ghairillah. Karena di situ ada ketergantungan kepada selain Allah. Nah, di dalam menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang bisa menolak bahaya-bahaya dan kejelekan. Hanya Allah saja. Nah, hanya Allah saja yang jika berkehendak kebaikan, tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan itu. Hanya Allah saja yang kalau Allah menetapkan kejelekan, tidak ada yang bisa menolak kejelekan itu. Nah, kalau memang demikian, segala sesuatu di tangan Allah, al-amru kulluhu biyadillah, semua urusan di tangan Allah, kalau memang demikian dan kita meyakini, kewajiban kita apa? Ya. Kewajiban kita yajibu an nata'allaq billah. Wajib bagi kita untuk kita bergantung kepada Allah. Hati-hati kita ini bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Naam. Kaum muslimin dan muslimat rahiman wa rahimakumullah. Setelah beliau sebutkan ya dalil yang pertama yaitu surah Az-Zumar, kita akan masuk kepada hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah yang menjelaskan bahwasannya memakai gelang atau yang semisalnya untuk menolak bala ya, untuk mengangkat bala adalah termasuk kesyirikan. Ya. Hadis yang akan beliau sebutkan untuk menjelaskan ya, syiriknya perbuatan ini adalah sebuah hadis ya, yang sahih. Nah, dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Imran ibn Husain ibn Ubaid al-Khuza'i. Nah, beliau Imran sahabat Husain, ayahnya juga sahabat radhiyallahu taala anhuma. Imran ibn Husain meriwayatkan bahwasanya suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Nabi pernah melihat seorang laki-laki, fi yadihi, di tangannya ada halqah. Halqah itu gelang, sesuatu yang mengelilingi, ya, melingkar pada ya, tangannya. Min sufrin. Ya, min sufrin, ini kurang lebih logam, ya, kuningan demikian. Ya. Jadi ada seorang laki-laki, dilihat oleh Nabi, ya, di tangannya ada gelang. Ya. Dari sufur, dari kuningan. Ya. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam ya, bertanya, ma hadza? Apa ini? Zahirnya Nabi mengingkari. Ini pertanyaan ingkar. Ya. Jadi orang bertanya bisa jadi bentuk pengingkaran. Apa ini? Ya. Nabi alaihi salatu wassalam ya, bertanya. Dengan pertanyaan ini yang zahirnya adalah bentuk pengingkaran. Ma hadzihi? Apa ini? Qala ya. Maka jawaban laki-laki ini minal wahinah. Minal wahinah. Maknanya saya memakai ini ya Rasulullah. Ya, labistuha min ajli daf'il wahinah. Saya memakai ini untuk menolak wahinah. Dan al-wahinah itu adalah marad, jenis penyakit yusibul yad, menimpa tangan. Ya, ada penyakit yang menimpa tangan, orang-orang Arab biasa menyebut dengan wahinah. Dan adat orang-orang Arab dulu, ya, memakai gelang-gelang di tangannya untuk menolak ya, bala dari penyakit-penyakit, termasuk wahinah. Mereka menganggap bahwasanya gelang-gelang itu bermanfaat. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah ya, membiarkan kemungkaran di hadapan beliau. Kalau mungkar, beliau akan katakan mungkar. Kalau itu boleh, akan didiamkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi tidak mungkin membiarkan kemungkaran. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendapat jawaban orang ini, ya Rasulullah, saya memakainya untuk ya, menolak penyakit wahinah. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ketika itu, inzi'ha, lepas gelang kamu itu. Lepas. Jangan kamu pakai. Fa innaha, karena gelang yang kamu pakai ini, la taziduka, tidak akan menambahkan kepadamu, illa wahnan. Naam. Kamu tidaklah memakai gelang ini, ya, tidaklah menambah kecuali wahnan. Ya. Tambah lemah kamu. Ya. Baik. Madarat tetap ada pada kamu. Ya. Di samping madarat yang lebih besar adalah syirik billah azza wa jal. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian Nabi mempertegas lagi. Fa innaka law mitta, kamu seandainya mati, wahya alaik, dalam keadaan gelang itu masih kamu pakai. Ya, dengan keyakinan itu, ma aflahta abada, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ma aflahta abada. Nah. Fahada fihi dalil, kata Syekh Shalih Ibn Fauzan, ya, dalam hadis ini ada dalil ala anna syirk, bahwasanya syirik itu tidak diampuni oleh Allah. La yughfar. Tidak diampuni. Hatta walau kana syirkan asghar, sampai pun syirik yang dilakukan adalah syirik asghar, tidak akan diampuni. Yu'adzab bihi. Seorang akan diadzab, harus diadzab dengan sebab syirik ini. Wa in kana la yu'adzab bi yani ta'dzib al-musyrik al-syirk al-akbar. Wa in kana la yu'adzab ta'dzib al-musyrik al-syirk al-akbar. Jadi beliau mengatakan, ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pun syirik itu adalah syirik asghar. Dia akan diadzab. Walaupun tidak seperti azab yang ditimpakan kepada seorang yang melakukan syirik, syirik akbar, syirik besar. Nah. Wabillahi taufik. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya syirik asghar itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Seperti membunuh, ya, mencuri, berzina, ila akhirnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Hadis ini dikatakan oleh Syekh, rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sadih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sadih, yakni hasan. Nah, kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Masih tersisa, ya, beberapa pembahasan pada bab ini. Nah, hadis dan ayat yang juga disebutkan dalam bab ini, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, ya. Masih pada bab yang ketujuh ini, insyaallah penjelasan bahwasannya, ya, memakai gelang, ya, atau ikatan, ya, dan selainnya dengan maksud untuk menolak bala, untuk tolak bala, atau untuk, ya, ini mengangkat bala, ya, ini semuanya termasuk dari bentuk syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan diri-diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari semua jenis syirik. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala as-sami' zat yang maha mendengar, al-mujib zat yang maha memberikan pengkabulan. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.